السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين، سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan yang sangat besar. Kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk memperbaiki amalan saleh, kesempatan untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap detik, setiap menit yang kita punya adalah kesempatan. Kesempatan kita untuk bertaubat, dan kita tidak tahu apakah sebentar lagi ajal kita akan tiba. Apakah kita masih punya kesempatan esok? Wallahu ta'ala a'lam. Umur tidak mengenal, atau ajal tidak mengenal umur. Ajal tidak mengenal sakit atau sehat. Ajal tidak mengenal apakah dia kecil atau besar. Kalau sudah datang ajalnya, idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, maka tidak akan bisa dimajukan dan enggak akan bisa dimundurkan. Banyak orang yang sehat wal afiat, tiba-tiba datang ajalnya. Banyak orang yang bahkan masih remaja, masih belia, tiba-tiba Allah renggut nyawanya, biqadarihi, dengan takdirnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah ghafurur rahim. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha, innahu tawwab. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha menerima taubat. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujian dunia bisa bermacam-macam. Godaan dunia bisa beraneka ragam. Dan kita setiap saat akan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Bahkan sudah kita singgung, walhamdulillah, dalam khutbah Id kemarin, bagaimana Allah menguji dengan ujian yang berat, yang Allah katakan dengan balaun mubin, ujian yang benar-benar ujian bagi Ibrahim alaihi salam. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan bala, dengan ujian-ujian berat, fa'atammahunna. Ternyata Ibrahim menyempurnakannya, lulus. Dan beliau khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Khalilullah hanya dua dari manusia, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang diucapkan oleh Ibrahim adalah kalimat yang juga diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika manusia sudah berkumpul, bersatu padu untuk membikin tipu daya atas Rasulullah sallam dan kaum muslimin. Dan mereka mengkhabarkan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian pada mereka. Fazaduhum imana. Ternyata mereka bertambah imannya. Dan berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, kalimat yang diucapkan Ibrahim ketika akan dilemparkan ke dalam api, dan diucapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika terancam dengan pasukan Ahzab. Kalimat para anbiya, kalimat para mutawakkilin, kalimat orang-orang yang kokoh imannya, yang tabah dan kuat dalam menghadapi ujian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah tempat kami bergantung kepadanya. Cukup bagi kami Allah tempat kami bertawakal kepadanya. Demikian pula ucapan Hud alaihi salam, inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal pada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Silakan fakiduni, kalian bikin tipu daya, bikin rencana apapun terhadap kami, silakan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka penuh tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala karena beberapa perkara. Pertama, karena keyakinan mereka para anbiya bahwa Allah pasti akan menolongnya. Kedua, keyakinan mereka bahwa dunia ini darul fana, tempat yang akan sirna, akan lenyap. Apa yang kita harapkan dari dunia, sebentar lagi kita akan mati dan meninggalkan semua dunia ini. Kalian bikin tipu daya ataupun kalian tidak bikin tipu daya, sesungguhnya maut akan datang. Kematian tidak akan bisa dimajukan karena tipu daya orang-orang kafir dan munafikin. Dan gak akan bisa ditunda karena sesuatu penghindaran dari fitnah-fitnah tersebut. Tidak bisa. Ajal akan tetap datang pada waktunya, tepat, persis. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi. Di antara manusia yang berkata, kami beriman pada Allah, kami beriman pada Allah. Fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Ada manusia-manusia yang mulutnya berkata, kami beriman pada Allah, kami beriman pada Allah, tetapi ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan gangguan manusia, dengan permusuhan orang kafir, dengan permusuhan para munafikin, ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah, Dia jadikan fitnah manusia itu seperti adab Allah yang harus dihindari. Dia jadikan seperti adab Allah, saya diadab, saya harus menghindar dari adab ini. Maka dia tinggalkan amalan saleh, dia tinggalkan sunnah, dia tinggalkan tauhid, dia tinggalkan ahlus sunnah, dia tinggalkan salafiyin, dia tinggalkan semua yang diajarkan dalam hukum dan sunnah. Karena ingin selamat dari gangguan manusia. La yanfa' al-qawlu bil-lisan. Tidak akan bermanfaat ikrar di lidah amanna billah. Kalau ternyata ketika diuji, dia justru menjadikan ujian itu seperti adab Allah. Kalian menghindari gangguan manusia kepada adab Allah. Menganggap gangguan mereka sebagai adab. Kemudian kalian tinggalkan agama. Kalian justru akan mendapatkan adab yang khalidan mukhallada. Adab yang kekal yaumil qiyamah. Dan itu lebih mengerikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujian kadang datang dengan sebab seseorang berdakwah menyampaikan kebenaran. Tetapi dikatakan dalam hadis qulil haqqo walau kana murran, katakan kebenaran walaupun pahit. Wa afdalul jihad, sebesar-besar jihad, kalimatu haqqin inda sultanin jair, kalimat yang hak di hadapan penguasa yang zalim, yang jahat. Bukan memberontak, tapi menasehati penguasa yang zalim, lalim, zalim, yang jahat, yang fajir, dinasehati di hadapannya. Ittaqillah. Yang tentunya resikonya akan menimpa kamu, imma dibunuh atau mungkin disiksa agar menyatakan kebatilan, atau mungkin dipenjara. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ujian akan tetap datang. Kalaupun kalian berupaya untuk diam, sudah, yang penting untuk saya sendiri. Enggak datang ujian. Yang penting saya beriman, saya enggak akan menasehati orang lain, saya enggak akan mendakwahi mereka, saya enggak peduli dengan semua orang, saya akan beriman, bertauhid, mengerjakan sunnah pada diri saya sendiri. Ikhwani fi din, a'azakumullah, menjadi seorang yang dhaif, yang lemah, menjadi seorang yang egois, mementingkan dirinya sendiri, apakah enggak mendapatkan ujian? Syaitan, iblis akan berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, dia beribadah kepadamu karena dia kaya, coba jadikan miskin, gak akan beribadah kepadamu. Ketika Allah takdirkan dia miskin, masih beribadah, ya Rabbi, dia beribadah karena dia masih banyak pendukung dari anak-anaknya. Allah takdirkan anak-anaknya wafat dengan musibah, masih beribadah, ya Rabbi, itu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit, maka akan terjadi ujian, ujian, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Izharan, agar Allah tunjukkan emas yang berkilau pada hati orang ini. Al-hasud, orang-orang yang hasad dari iblis la'natullah alaih dan anak buahnya, mereka tidak melihat kemilau emas tadi kecuali sudah terbukti. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, lihat hambaku, aku timpakan musibah demi musibah, dia tetap tabah. Aku timpakan kekurangan demi kekurangan, kekurangan harta, buah-buahan, dia tetap sabar, tetap istiqamah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Allah uji Nabi Yaqub alaihi salam dengan kehilangan anaknya yang dia cintai, yang paling dia cintai, Yusuf alaihi salam. Hanya berkata sabrun jamil. Sabar itu indah. Sabar itu indah. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat 'ainahu min al-huzn fa huwa kadhim. Kata Allah, dia berpaling dari keluarganya sambil menyatakan duhai kiranya, kemana Yusuf? Kemudian berlinang air matanya dan terus sampai buta beliau. memutih matanya. Keluarganya menasehatinya, tallahi tadhkuru Yusuf, sungguh demi Allah engkau selalu ingat Yusuf, hatta takun haraban atau takun minal halikin, sampai engkau nanti binasa karena kesedihanmu. Dijawab oleh Ya'qub alaihi salam, dan ini sebagai pelajaran penting buat kita, dengan kalimat qala innama ashku bathi wa huzni ilallah, aku mengadukan kesedihanku, aku mengadukan kesedihanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada kalian. Kata Ibn Kathir rahimahullah, mengeluh yang jelek adalah kalau kepada manusia. Kalau kepada Allah itu pujian, dan itu bukan suatu yang jelek, suatu yang terpuji. Maka kalau kita memiliki kesusahan, maka mengadulah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ilaika ashku bathi wa huzni, ya arhamar rahimin. Atau ucapkan seperti ucapan Rasulullah SAW, ya hayyu ya qayyum birahmatika istighis, ya hayyu ya qayyum, wahai yang hidup yang maha berdiri sendiri, kepadamu aku mengadu, kepadamu aku meratap. Ikhwani fiddin a'azakumullah, diakhiri dengan kalimat wa a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Ini alasan kenapa beliau tetap sedih. Karena beliau tidak yakin kalau Yusuf sudah wafat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga beliau masih berharap kembali, berharap kembali, berharap kembali. Maka di antara ucapan beliau adalah setelah menyatakan fasabrun jamil, asallahu an ya'tiyani bihim jami'an, semoga Allah mengembalikan mereka semuanya. Karena kesedihan yang pertama kehilangan Yusuf ditambah dengan kehilangan adiknya Yusuf alaihi wassalam, bertambah sedihnya. Maka beliau berkata, asa an ya'tiyani bihim jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, asa Allah, semoga Allah mendatangkan mereka seluruhnya. Dan terkabul doa beliau. Ikhwani fiddin a'azakumullah, Allah kisahkan pula wa dhannun idhahaba mughadiban, dan ingatlah dhannun Nabi Yunus alaihi salam ketika pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya, ilal fulkil mashhun, ikut kapal yang akan mengarungi lautan. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bukan lari dari tanggung jawab, tetapi Nabi Yunus alaihi salam dalam keadaan melihat kedurkaan mereka, penolakan mereka akan menurunkan azab, maka dia takut akan turun azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pergi sebelum azab turun. Wasadaqa alaihi salam, dan benar Nabi Yunus alaihi salam, azab benar-benar turun. Hanya saja ketika awal azab itu turun, seluruh penduduk dari daerah tersebut, mereka meratap meminta ampun kepada Allah dan menyesal. Sungguh benar apa yang dikatakan Yunus alaihi salam, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabiullah, ya Allah kami beriman, kami bertaubat kepada engkau, kami percaya, kami meratap kepadamu seluruh penduduknya, bahkan mereka bawa kambing-kambing dan unta-unta mereka dan sapi-sapi mereka, ternak mereka, mereka pisahkan anak-anak dengan yang dewasa. Demikian dikisahkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, agar ikut meratap. Maka binatang-binatang tadi dipisahkan ibu dengan anaknya, yang anaknya bersuara menjerit mencari ibunya, yang ibunya menjerit bersuara mencari anaknya, maka semua meratap. Allah kabulkan ratapan mereka, Allah maafkan mereka, wa huwal ghafurur rahim. Maka kembali situasi tentram, kembali tenang, kembali. Tetapi Nabi Yunus dalam keadaan sudah terlanjur di atas perahu, maka mereka pun ketika mengarungi lautan ternyata muatan terlalu berat. Dan mereka menyatakan harus dikurangi, dikurangi, dikurangi. Sampai mereka berkata tidak bisa. Kecuali harus ada dari kita yang terjun ke laut. Dan mereka melihat bahwa Yunus alaihi salam adalah seorang yang saleh, seorang yang baik, seorang yang beradab, berakhlak, berbudi luhur. Sehingga mereka suka. Tetapi setiap diundi yang keluar nama Yunus alaihi salam, jangan, jangan beliau. Ulangi lagi. Keluar lagi Yunus alaihi salam. Sampai yang ketiga kali. Sampai Yunus menyatakan itu berarti Allah menghendaki aku yang terjun. Tidak perlu mereka lemparkan. Abi Yunus terjun sendiri. Faltaqamahul hut. Maka tiba-tiba diterkam atau ditelan oleh ikan paus. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan Yunus alaihi salam wa nada fid dhulumati. Beliau memanggil Allah di dalam kegelapan, bukan dhulmatun wahidah, tetapi dhulumat. Dhulmatun yang pertama, kegelapan dalam perut ikan paus. Dhulmatun yang kedua adalah kegelapan lautan. Dhulmatun yang ketiga adalah kegelapan malam. Dhulumat ba'duha fawqa ba'd. Tidak melihat apapun. Tetapi beliau ingat Allah. Allah min fawqi sab'i samawat mendengar ucapan Yunus alaihi salam dalam perut ikan paus di dalam lautan di malam yang kelam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wa hadhihi al-kalimah barakallahu fikum adalah kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Kalau kita menyatakan ya Allah aku berbuat zalim, ampunilah aku, ini paling disukai. Seorang hamba mengakui kesalahannya, mengakui kezalimannya dan menyatakan rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, seperti ucapan Adam alaihi salam wa Hawa alaihi salam. Dan ucapan Yunus alaihi salam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Catatan penting bahwa Rasulullah SAW menyatakan jangan sekali-kali, wa hadits fi riwayatin sahihah, jangan sekali-kali berkata saya lebih baik dari Yunus. Jangan sekali-kali berkata ana khairun min Yunus, aku lebih baik dari Yunus. Tidak, demi Allah, kamu tidak tahu betapa beratnya yang dihadapi Yunus alaihi salam. Kalian enggak akan sanggup, kalian enggak akan mampu, kita enggak ada apa-apanya. Jangan berkata Yunus lari dari kaumnya sedangkan saya tidak lari dari kaumnya. La wallah, jangan sekali-kali berkata ana khairun min Yunus. Beliau nabiyyun mursal, rasulun unzil. Rasulullah SAW dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kembalikan beliau ke negerinya dalam keadaan melihat kaumnya semuanya sudah beriman. Kebahagiaan di atas kebahagiaan. Kebahagiaan dia selamat dari perut ikan paus. Tiba-tiba melihat yang lebih bahagia lagi, kaumnya sudah beriman seluruhnya. Ikhwani fi din azabna isbiru. Sabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ibadallah. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang ujian yang berat, kita juga ingat Nabi Ayyub alaihi salam yang Allah kisahkan, wa ayyub iznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Ayyub, kata Allah alaihi salam, ketika berkata, ketika memanggil Rabbnya, inni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Idnada rabbahu, ketika memanggil Rabbnya dan berkata inni massani yadur wa anta arhamur rahimin, aku disentuh sesuatu yang jelek ya Rabb, dan engkau Arhamur Rahimin. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lihat kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Dalam keadaan kita tahu bagaimana kisah Ayyub alaihissalam yang tadinya memiliki tanah yang luas, ladang yang luas, anak yang banyak, kaya raya. Allah uji beliau dan Allah buktikan bahwa beliau adalah emas yang berkilau. Bahwa beliau adalah mutiara yang sungguh bagaimanapun tertutup dengan sesuatu ketika dilihat aslinya bahwa beliau adalah orang yang benar-benar bersih. Ya, ini tidak lihat dohirnya, tidak lihat pakaiannya, tidak lihat rumahnya, tidak lihat apapun. Mereka yang hasud dari syaitan iblis dan pengikut-pengikutnya dari jin dan manusia berkata itu karena dia kaya raya, karena dia banyak anaknya, karena dia begini dan begitu. Allah buktikan. Allah buktikan. Allah timpakan berbagai macam musibah demi musibah sampai habis seluruh hartanya. Tersisa sedikit. Belum berhenti sampai di situ ketika kehilangan anak-anaknya. Dan tidak berhenti sampai di situ ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan penyakit kepada Ayyub alaihi salam. Penyakit yang membusuk di kulitnya. Ikhwan ibn a'azakullah, hatinya tetap bersih. Hatinya tidak sakit, tidak rusak. Ikhwan ibn a'azakullah disifatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa tidak tersisa dari badannya kecuali lidahnya dan hatinya. Semuanya terkena penyakit. Istrinya terus melayaninya alaihissalam. Melayaninya dan terus mengolah ladang yang tersisa untuk menghidupi suaminya sampai habis. Ketika habis, beliau bekerja. Bekerja di rumah-rumah penduduk kampung untuk menghidupi suaminya yang tidak bisa apa-apa. Dan orang-orang kampung menyatakan ini orang harus dikeluarkan dari kota. Menjijikkan. Maka diriwayatkan pula dalam tafsir ayat ini bahwa Ayyub diletakkan di pinggir kota di mana mereka biasa membuang sampah di sana. Ikhwan fillah na'azakumullah, disebutkan binatang-binatang kecil, binatang melata mendekat menaikinya, lalat-lalat juga menghinggapinya. Sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi, seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azum, kalimat yang terucap hanya inni masaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditentu sesuatu yang jelek. Bukan keluhan seperti keluhan orang yang menyatakan aku begini, aku satu kalimat masaniyadhur. Dan masih meyakini anta arhamur rahimin, engkau menimpakan musibah demi musibah terhadapku. Bukan karena engkau tidak rahmat, bukan karena engkau tidak arhamur rahimin. Wa sadaqa alaihi salam, dan beliau benar alaihi salam. Allah ingin menunjukkan pada mereka yang hasud tadi, yang hasad dan dengki tadi, bahwa nabinya dan rasulnya beribadah kepada Allah bukan karena diberi dunia, bukan karena kaya raya, bukan karena sehat wal afiat, tetapi benar-benar karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak luluh imannya, tidak goyah keyakinannya dengan musibah demi musibah demi musibah. Sampai kemudian istrinya menjual gelungan rambutnya karena kehabisan uang untuk ngurusin suaminya. Sampai marah Ayyub dan menyatakan, wallahi aku akan cambuk engkau 100 kali. Demi Allah. Bersumpah dengan nama Allah. Bernadar untuk mencambuknya 100 kali. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ketika beliau meratap, anni masaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Mesti. Ada yang bertanya, kenapa enggak doa demikian dari dulu? Sering. Mereka bertanya seperti itu. Istrinya yang salihah juga pernah berkata, tidakkah engkau berdoa kepada Allah, pasti akan dikabul. Apa jawaban Ayyub alaihi salam? 70 tahun aku hidup dalam keadaan sehat, dan aku sakit belum berapa tahun. Hitungannya bukan hitungan hari, tetapi dibandingkan dengan nikmat yang sudah diberikan 70 tahun, kata beliau, sungguh enggak ada apa-apanya yang aku rasakan ini. Aku sudah hidup sehat, nikmat 70 tahun. Sehingga merasa ini ujian yang wajar. Sampai ketika sampai puncaknya baru menyatakan, nada rabbahu anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Maka Allah katakan, urkud birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkan kakimu, dan itu adalah air untuk minumu dan mandimu. Beliau minum, beliau mandi, dan seketika itu Allah berikan kesehatan, kepulihan, sehat walafiat. Datang istrinya dari kota membawa sesuatu untuk suaminya, terkejut melihat sudah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan beliau ingin melaksanakan sumpahnya dan nazarnya, mencambuk 100 kali cambukan. Ternyata Allah arhamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepadanya, khud biyadika dighthan fadrib bihi wa la tahnas. Ambillah 100 lidi dan pukulkanlah sekali. Jangan engkau melanggar sumpahmu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna wajadnahu sabiran, ni'mal abad, innahu awwab. Kata Allah, aku dapati dia adalah orang yang sabar, sebaik-baik hamba. Artinya kesalahannya dimaafkan, dimaklumi. Ikhwani fiddina azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Semua itu akan dihadapi. Apakah 1/10 atau 1/100 atau di bawahnya. Sesuai dengan keimanan. Seberapa kita tegakkan ilmu warisan para anbiya, maka segitulah kita akan mendapatkan ujian. Semakin tinggi, semakin berat, semakin tinggi, semakin berat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita hanya bisa berkata, istiqomahlah di atas tauhid was sunnah. Istiqomahlah untuk tetap tegak di atas hak, apapun yang kita hadapi. Dan berupayalah untuk menyampaikan kebenaran ini. Apakah mereka akan menerima ataupun akan menolak? Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah atas kita kecuali penyampaian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin. وأسأل الله تعالى يهدينا ويهديهم ويهدي جميعا إلى التوحيد والسنة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما فيه صلاح ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الدين على التوحيد على السنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة